Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Amdadul Ahkam, masih dalam pembahasan puasa, yaitu hadis yang ke-178 menurut cetakan ini, ya. Hadis dari ibunda kaum mukminin Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. An Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati fajar wa huwa junubun min ahli, dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istrinya. Thumma yaghtasilu wa yasum, lalu beliau mandi dan melakukan puasa. Hadis ini seperti yang kita dengar menerangkan kepada kita tentang salah satu hukum-hukum terkait dengan puasa, disampaikan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau di pagi hari mendapatkan waktu fajar, berarti sudah masuk waktu subuh, dan beliau masih dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istri-istri beliau, lalu beliau mandi dan melakukan puasa. Artinya bahwa Rasulullah SAW tidak terhalangi untuk memulai puasa sekalipun dalam kondisi masih janabat. Artinya di sini tidak ada kaitannya dengan bersuci dari janabat, ya. Yang dilarang adalah seorang yang berpuasa kemudian melakukan hubungan dengan istrinya. Ini pembatal puasa yang besar, ya. Dan nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya atau beberapa hadis berikutnya bagaimana sanksi bagi seorang yang berpuasa kemudian melakukan hubungan intim dengan istrinya. Nah, ini masalah, ya. Masalah pembatal puasa karena itu. Adapun seorang yang berpuasa dalam keadaan junub, maka ini tidak berpengaruh pada puasanya, ya. Puasanya tetap sah, tidak batal karena kondisinya sedang junub. Nah, terbukti ini yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau, ya, masuk waktu subuh belum mandi janabat, ya. Dan beliau tetap berpuasa. Jadi harus kita bedakan antara dua masalah ini. Sekali lagi kita ulangi bahwa yang dilarang adalah seorang yang berpuasa kemudian dia melakukan hubungan dengan istrinya, ini jelas dilarang dan membatalkan puasa. Adapun seorang yang berpuasa kemudian junub atau masih dalam keadaan junub, maka itu tidak berpengaruh pada puasanya. Mungkin terjadi juga di siang hari seorang yang berpuasa mimpi basah, ya, ihtilam. Bangun tidur ternyata dia dapatkan bekas-bekas mani di celananya misalnya. Ternyata dia janabat karena mimpi. Enggak ada masalah. Ya, dalam arti puasa tetap sah. Puasa tetap sempurna. Tidak terkurangi pahalanya, tidak terpengaruhi puasanya karena janabat tersebut. Nah, ini faedah yang kita ambil dari hadis ini. Kemudian berikutnya hadis yang ke-179. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma da'amahu Allahu wa saqahu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa sha'im, siapa yang lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa, fa'akala au syariba, lalu dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaknya melanjutkan puasanya. Fa'innama at'amahullah wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dia dan memberi minum dia. Hadis ini, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga menerangkan kepada kita salah satu hukum-hukum terkait dengan puasa, yaitu seorang yang berpuasa kemudian lupa melakukan pembatal puasa, yaitu makan dan minum. Dia lakukan karena lupa, bukan karena kesengajaan. Kalau karena sengaja, kita telah tahu bahwa itu membatalkan puasa, ya, dengan jelas dalam ayat dilarang, ya, seorang makan minum. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas, ya, benang yang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Artinya izin makan dan minum itu hanya sampai waktu subuh, setelahnya tidak boleh. Ini kalau kita bicara tentang makan dan minum dengan sengaja. Tapi dalam hadis ini diterangkan orang yang makan atau minum saat dia berpuasa karena lupa. Ternyata menurut hadis ini dengan jelas Nabi SAW memerintahkan agar seorang yang berpuasa melanjutkan puasanya. Berarti dia tidak batal puasanya, ya. Dia tetap sempurna puasanya, sah, dan pahala insya Allah juga tidak terkurangi. Dia pun tidak ada kewajiban berikutnya untuk mengqadha, misalnya, ya, tetap lanjutkan tapi nanti diqadha, tidak juga begitu. Seandainya ada perintah mengqadha, ya tentu Nabi akan memerintahkan. Jadi tetap puasa ini utuh, ya, utuh. Disebutkan di sini dalam lanjutan hadis, fa inna ma da'ama Allah wa saqahu, hanyalah Allah yang memberinya makan dan memberinya minum. Menunjukkan bahwa ini adalah, ya, karunia dari Allah, ya. Karunia dari Allah, Allah berikan kepada dia sehingga tidak ada apa pengaruh pada puasanya. Ini justru nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini kemudian ulama rahimahumullah juga membicarakan pada masalah-masalah yang lain yang juga kaitannya dengan pembatal puasa yang dilakukan tanpa kesengajaan. Ya, dibicarakan oleh para ulama dari sini bagaimana kalau terjadi pembatal puasa yang lain, yaitu misalnya berjima. Nah, ini menjadi pembahasan ulama yang cukup cukup rumit, ya. Kenapa? Karena di satu sisi ia menjadi penyebab pembatal puasa sebagaimana makan dan minum, sehingga mungkin disamakan dengan bab makan dan minum kalau dilakukan karena lupa. Tapi ulama yang lain berpandangan kalau bab itu nampaknya jarang orang lupa, ya. Artinya belum tergambar seorang yang berpuasa melakukan pembatal tersebut karena lupa. Ya, sehingga di sini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahullah. Ada yang mengatakan kalau berjima ya tetap membatalkan puasa. Ada yang mengatakan ya tetap juga tidak, soalnya kalau memang betul-betul lupa. Ya. Namun di sini sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa kalau memang betul-betul lupa, ya, betul-betul lupa, ya hukumnya sama dengan makan dan minum. Walaupun tadi kita katakan sulit tergambar karena ini bukan satu orang, ya kan? Ini kan dua orang. Sehingga kalau salah satu lupa mungkin yang lain tidak, kan begitu. Ala kulli hal, yang jelas kalau betul-betul lupa dua-duanya ya sudah enggak membatalkan, karena keumuman dalil-dalil seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami melakukannya tanpa sengaja. Nah, ayat seperti ini kemudian hadis Nabi yang lain yang juga semakna dengannya menunjukkan bahwa hukum ini dalam semua hal atau dalam banyak masalah termasuk dalam bab kita, ya. Jadi kalau benar-benar lupa maka tidak membatalkan puasa juga. Dan ini yang dipegangi oleh beberapa ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Dawud atau Dawud Adz-Dzahiri, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Kemudian bagaimana dengan bab-bab yang lain? Kalau ada bab-bab lain yang juga membatalkan puasa, maka hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Bab misalnya muntah, ya. Muntah itu kalau tanpa sengaja atau juga mungkin enggak menyadari kalau dia sedang puasa lalu muntah, dan biasanya orang muntah ya umumnya ya tanpa sengaja dia tidak membatalkan puasa juga. Tapi kalau muntah dengan sengaja, ya menyengaja memuntahkan dirinya, nah ini membatalkan puasa. Ini beberapa contoh ya terkait dengan bab kita. Intinya dibedakan antara bab lupa dengan yang tidak lupa dalam bab pembatal-pembatal puasa. Kemudian berikutnya terkait juga dengan masalah ini, bagaimana kalau terjadi hal itu pada seseorang lalu kita melihatnya, ya, dia makan atau minum dan kita melihat dan kita pun tahu dia sedang berpuasa, apakah kita membiarkannya atau kita menegurnya? Jawabannya kita menegurnya, mengingatkan, ya. jangan kita biarkan. Kenapa ya? Karena dia sedang melakukan suatu kesalahan. Walaupun dia sendiri kita katakan tidak berdosa, puasanya tidak batal, tapi perbuatan itu kalau kita melihat dari sisi perbuatannya saja tanpa sisi pandang yang lain, itu kan perbuatan salah, ya kan? Kita enggak melihat lupa atau tidak, kita enggak melihat dia dosa atau tidak, tapi kita melihat orang yang sedang puasa di bulan Ramadan lalu makan, salah apa tidak? Salah. Makanya ya tetap kita ingatkan, ya kita tegur bahwa dia sedang berpuasa. Begitu yang disebutkan oleh beberapa ulama terkait masalah ini. Kemudian berikutnya kita berpindah kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-180, hadis Abu Hurairah yang cukup panjang. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Saat kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idja'ahu rajulun." Tiba-tiba datang kepada beliau seorang lelaki, faqala ya Rasulullah. Dia pun berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, binasa saya. Hancur saya. Faqala, "Ma ahlakaka?" Nabi bertanya, "Apa yang membinasakan kamu apa? Kenapa kamu?" "Au malaka?" Qal, orang itu menjawab, "Waqa'tu 'ala imra'ati." Saya telah menggauli istri saya. "Wa ana shaim." Sementara saya sedang berpuasa. "Wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan." Dalam riwayat yang lain dengan ungkapan saya menggauli istri saat Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Qala la. Apakah kamu mendapatkan seorang budak yang bisa kamu bebaskan? Dia menjawab, tidak. Qal fa hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Qala la. Nabi bertanya lagi, apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, tidak. Qala fa hal tajidu it'am 60 miskina? Qala la. Nabi bertanya lagi, apakah kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin? Memberi kepada mereka makan, ya, yaitu 60 orang miskin. Ia menjawab, la, tidak. Qala fasakata an-nabi. Abu Hurairah mengatakan, akhirnya Nabi pun terdiam. Fabainama nahnu ala dhalika idh atan nabiyyu utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar wal 'araqu al miktal. Maka saat kami dalam kondisi seperti itu didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni oleh seseorang dengan membawa 'araq, yaitu keranjang, ya, al 'araq al miktal, keranjang fihi tamar yang di dalamnya ada kurma, ya, sekeranjang kurma diberikan kepada Nabi saat seperti itu. Qal, Nabi mengatakan, aina sa'il, mana tadi orang yang bertanya itu? Qala ana, dia pun mengatakan, saya ya Rasulullah. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi, ambil ini kurma lalu bersedekahlah dengan kurma itu. Yani tadi bersedekah kepada 60 orang miskin. Qal, dia mengatakan, a'ala afqara minni ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqara min ahli baiti. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada antara dua batas kota Madinah, ya, harratain labataiha, yakni dua batas tanah suci kota Madinah. Harrah itu padang pasir tapi di atasnya batu-batu yang hitam. Dia seperti batu kosong begitu ya. Nah, batas tanah suci kota Madinah itu antara dua wilayah yang seperti itu ya. Di arah barat ada Harrah, ada tempat yang seperti itu. Di arah timur juga ada. Nah, batas timur baratnya adalah dua wilayah tersebut. Nah, dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada antara dua Harrah itu orang yang lebih fakir daripada keluarga saya. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi taring beliau. Ya. Tsumaka, lalu Nabi mengatakan, at'imhu ahlak. Kalau begitu sudah, kasih makan kepada keluargamu sendiri. Ya. Nah, ini hadis yang ke-180 juga terkait dengan salah satu hukum-hukum seputar puasa. Kita melihat di sini suatu kisah yang sangat unik ya. Terjadi suatu kejadian seperti yang kita dengar tadi. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah dalam keadaan sangat takut, sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hancur, binasa saya. Nabi pun bertanya, ada apa, kenapa? Ya. Nah, di sini kita ambil suatu faedah bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perbuatan dosa. Walaupun ini pun menunjukkan bahwa mereka manusia biasa, terkadang terkalahkan oleh hawa nafsu. Namun lihat bagaimana setelah itu, mereka bukan orang yang meremehkan bab dosa. Ya. Tapi mereka orang yang sangat takut sampai mengatakan seperti itu. Ketika seseorang mendengar kata-kata halaktu, saya binasa, mungkin kalau orang sekarang pikirannya langsung ke urusan apa? Urusan duniawi, ya kan? Rumahnya kebakaran, ya kan? Atau ada perampokan atau yang semena dengan itu. Tapi kalau dulu ternyata tidak. Justru mereka mengatakan seperti ini karena jatuh dalam suatu dosa. Nah, ini mungkin sekedar untuk perbandingan ya antara mereka para sahabat dan di zaman itu dengan orang-orang di zaman sekarang, dan mungkin kita-kita ini juga ya. Ternyata ini menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Kalau kita mungkin jatuh dalam suatu dosa, tidak setakut mereka dalam menyesali perbuatan dosa tersebut. Ya, ya, ini sekedar untuk bahan koreksi buat kita semuanya. Nah, ketika Nabi bertanya kepada sahabat itu, kenapa kamu? Ternyata dia mengatakan, saya menggauli istri saya dalam keadaan saya sedang berpuasa. Oh, ternyata ini. Ya. Ternyata masalah jatuh dalam suatu pelanggaran agama. Nah, sahabat itu sangat takut. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bagaimana dia melakukan kafarah, suatu amalan yang bisa menutupi kesalahan yang dia lakukan. Nah, di sini terlihat uniknya kisah ini. Nabi bertanya kepada dia, kamu punya seorang budak yang bisa kamu bebaskan, atau kamu bisa membebaskan seorang budak, membeli budak yang beriman untuk dibebaskan? Dia jawab, tidak. Kalau begitu, apa kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Jawabnya juga tidak. Ya, ini baru sebulan Ramadan saja sudah jatuh dalam pelanggaran 2 bulan berturut-turut, tidak mampu. Ya sudah, memberi makan 60 orang miskin, bisa? Tidak juga. Ternyata dia kondisinya seperti itu, serba tidak mampu untuk melakukan kafarah-kafarah tersebut. Akhirnya Nabi pun terdiam. Terus mau apa? Ya, kalau semuanya enggak bisa. Walhasil Nabi SAW ketika itu didatangi oleh seseorang dan diberikan kepada beliau kurma dalam sebuah keranjang. Maka Nabi pun mengatakan, mana tadi orang yang bertanya? Dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Ya sudah, ini berikan sebagai sedekah kepada orang-orang. Tentu orang-orang miskin, ya kan, terkait dengan tadi yang disebutkan. Ternyata dia katakan, ya Rasulullah, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Tidak ada orang lebih fakir daripada saya di kota Madinah ini, ya Rasulullah. Ya sudah, mau apa lagi? Ya. Nabi sampai tertawa. Ya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepadanya, ati'imhu ahlak. Ya, berikan makan kepada keluargamu. Berikan kurma ini kepada keluargamu. Ya. Nah, di sini kita mengambil suatu faedah, yaitu terkait dengan kafarah bagi seorang yang melakukan jima di siang Ramadan. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa pembatal puasa yang ini lebih daripada yang lain. Kalau tadi kita singgung makan dan minum, ya, maka tidak sebesar al-jima', karena di sini sampai ada kafarah yang begitu berat, ya, membebaskan budak. Berapa harganya? Tidak murah, ya kan? Kalau tidak bisa puasa 2 bulan, ya, bukan 1 bulan, tapi 2 bulan, itu pun berturut-turut berat, ya kan? Kalau tidak bisa memberi makan kepada orang miskin 60 orang miskin, ya, maka tadi kita sebutkan ini kafarah yang berat bagi pelanggaran tersebut. Di sini ulama juga mengatakan, apakah dia hanya berkewajiban untuk memberikan kafarah itu saja, atau juga dia berkewajiban mengqadha puasanya? Pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama, dia juga mengqadha puasanya. Karena dalam sebuah riwayat ada tambahan perintah untuk mengqadha puasa tersebut. Jadi di samping kafarah itu, plus dia mengqadha puasanya. Bagaimana dengan istrinya? Nah, istrinya tidak disebutkan di sini, ya, tentang istri bagaimana hukumnya. Namun wallahualam, ya, secara singkat kita sebutkan di sini bahwa istri pun sama, kalau dia juga sama dengan suami, dalam arti dia juga melakukan pelanggaran dengan rela, ya, kalah oleh hawa nafsunya. Lain halnya kalau si istri tidak kuasa untuk menolak, dalam arti dia sudah berusaha dan dia tidak bisa. Nah, ini lain. Kalau seperti itu kan hukumnya hukum orang yang terpaksa, ya. Nah, seperti itu mungkin dikatakan menurut sebagian pendapat, ya, kita terapkan pada kondisi seperti ini, dia tidak berkewajiban membayar kafarah seperti itu kalau dia kondisinya seperti yang tadi kita sebutkan. Adapun dia sama dengan kondisi suaminya, maka dia pun sama, ya, melakukan kafarah tersebut. Wallahu alam. Tentu di sini ada perbedaan-perbedaan pendapat ulama, ya, terkait dengan masalah ini. Kemudian terkait dengan hadis ini, ya ini mungkin kejadian yang sangat khusus ya, terkait dengan miskinnya orang ini yang pada akhirnya dia justru tidak melakukan kafarah apa-apa karena kondisinya. Sehingga kita katakan ya, kalau memang ada orang yang seperti dia, ya hukumnya sama. Tapi ketika ada orang yang mampu, maka dia harus menjalani kafarah-kafarah tersebut. Wallahu'alam. Ya mungkin sementara ini dulu yang kita kaji. InsyaAllah kita lanjutkan nanti dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.